Bisnis, langkah pemerintah daerah menaikkan upah minimum drastis mulai berdampak kepada kegiatan produksi industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan mainan. Sebanyak 417 perusahaan mengajukan permohonan penangguhan upah minimum provinsi tahun 2014 agar tetap bisa berproduksi tanpa mengurangi jumlah buruh. Perusahaan tersebut tersebar di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Jawa Timur. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Sebenarnya begini ya, itu semua perusahaan-perusahaan adalah perusahaan-perusahaan padat karya ya, yang betul-betul banyak sekali buruhnya. Dan ini kalau dinaikkan gaji di mana begitu tinggi, mereka akhirnya harus tutup. Daripada tutup menurut saya, perusahaan-perusahaan itu kan bisa bicara dengan serikat pekerjaannya aja. Untuk bisa setuju misalnya naiknya berapa, jangan 30-40%, misalnya 20%, 15%. Dan itu menurut saya harus diterima oleh gubernur-gubernur itu selama, yang penting rakyatnya ada kerjaan dulu. Bukan mau kerja, mau tinggi-tinggi gajinya. Yang penting rakyat ini bekerja dulu, pelan-pelan baru kita memikirkan kesejahteraan dia. Sebab nanti toh kesejahteraan itu melalui social security, melalui yang lain-lain itu juga akan bertambah juga. Dengan kemajuan ekonomi kita bertambah juga. Tapi jangan cepat-cepat mau naik-naik-naik gaji, akhirnya berhenti, akhirnya semua tidak ada lagi pengusaha-pengusaha yang mau berinvestasi lagi dalam padat karya. Dan akhirnya kita menghadapi pengangguran yang lebih banyak, pengemiskinan yang lebih banyak. Dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan saya bilang ini semua kan kebijakan populis dari gubernur-gubernur, bupati ini semua. Yang pikir, wah ini untuk pemilu dia, untuk cari muka semua sama buruh, dia naik-naik-naik-naik kan akhirnya yang tanggung pengusaha. Pengusaha kalau sudah mesti rugi kan tidak bisa. Jadi lebih baik tutup aja, jadi importer aja, lebih murah daripada bikin sendiri kan. Akhirnya kan buruh juga yang akan dirugikan karena dia tidak dapat pekerjaan lagi kan. Jadi ini harus dikompromikan. Saya usulkan gubernur-gubernur itu harus menerima bahwa kenaikannya misalnya tidak bisa 30-40%. Ini sudah 3 tahun betul-betul lah naik tinggi gila-gilaan ini. Ya, jadi dalam 3 tahun ini mungkin kita sudah naik di atas 100% gaji-gaji ini. Dan ini menurut saya nggak kuat lagi yang terutama yang padat karya ini. Ya garmen lah, yang sepatu lah, yang tekstil ini yang harus bekerja untuk itu. Dan mereka kan nggak bisa rugi pengusaha-pengusaha itu. Daripada rugi kan lebih baik dia tutup. Dan akhirnya sama-sama rugi kan. Pengusahanya tutup, buruhnya nggak dapat pekerjaan. Jadi menurut saya, ya penundaan-penundaan ini kita mestinya bisa terima sebanyak mungkin menurut saya. Yang paling penting buruh jangan dulu di layout atau di berita akhirnya harus menganggur gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.